Selamat malam, hati yang dulu pernah menyakiti. Dulu kamu di sini, kau pergi saat hati bersemi. Kau cari pengganti. Makin sakit, kini kau hadir semakin menyakiti, merusak impian hati yang tak ingin lagi mengingat-ingat bayangan paras. kamu beri, tak akan ku ulangi.